بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf, demi Al-Qur'an yang sangat mulia. Bal 'ajibu an ja'ahum mundhirun minhum faqala al-kafiruna hadha shay'un 'ajib. Mereka tidak menerimanya, bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi pernyataan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah suatu yang amat ajaib. A'idha mitna wa kunna turaban, dhalika raj'un ba'id. Apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah kami akan kembali lagi? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin. Qad 'alimna ma tanqusul ardu minhum wa 'indana kitabun hafiyyun. Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka, dan pada sisi kami pun ada kitab yang memelihara mencatat. Bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fa hum fi amrin marij. Sebenarnya mereka telah mendustakan kebenaran tatkala kebenaran itu datang kepada mereka, maka mereka berada dalam keadaan kacau balau. Afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kayfa banaynaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Maka apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikit pun. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. Dan kami hamparkan bumi itu, dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh, dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata. تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ. Untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali mengingat Allah. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam. والنخل باسقات لها طلع نضيد الرزق للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. Dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba kami, dan kami hiduplah dengan air itu tanah yang mati kering. Seperti itulah terjadinya kebangkitan. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود. Sebelum mereka telah mendustakan pula kaum Nuh dan penduduk Ras dan Samud. وعاد وفرعون وإخوان لوط. Dan kaum Ad, kaum Fir'aun dan kaum Lut. وأصحاب الأيكة وقوم تبع. Dan penduduk Aikah serta kaum Tubba, semuanya telah mendustakan rasul-rasul, maka sudah semestinya lah mereka mendapat hukuman yang sudah diancamkan. Afa'ayna bil khalqil awwal bal hum fi labsin min khalqin jadid. Maka apakah kami letih dengan penciptaan yang pertama? Sebenarnya mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang penciptaan yang baru. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Dan sungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari daripadanya. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. Dan datanglah tiap-tiap diri bersama dengan dia seorang malaikat penggiring dan seorang malaikat penyaksi. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalannya yang tersedia pada sisiku. Alqiya fi jahannam kull kaffarin 'anid. Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala. Manna'il lil khairi mu'tadin murib. Yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu. Alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhar fa'alqiyahu fil 'adzabis syadid. Yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat. Qala qarinuhu rabbana ma atghaytuhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Yang menyertai dia berkata pula, ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dialah yang berada dalam kesesatan yang jauh. Qala la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id. Allah berfirman, janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bighallamin lil 'abid. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku. Yawma naqulu li jahannama hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada jahannam, apakah kamu sudah penuh? Dia menjawab, masih adakah tambahan? Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghayra ba'id. Dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh dari mereka. Hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz. Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah lagi memelihara semua peraturan-peraturannya. Man khasyir rahman bil ghaibi wa ja'a bi qalbin munib. Yaitu orang yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertobat. Udkhuluha bisalam. Udkhuluha bisalamin dzalika yaumul khulud. Masukilah surga itu dengan aman, itulah hari kekekalan. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada sisi kami ada tambahannya. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. Dan berapa banyaknya umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka ini. Maka mereka yang telah dibinasakan itu telah pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah mereka mendapat tempat lari dari kebinasaan? Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikannya. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ. Dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dalam 6 hari dan kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. Dan bertasbihlah kamu kepadanya di malam hari dan setiap selesai sembahyang. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. Dan dengarkanlah seruan pada hari penyeru malaikat menyeru dari tempat yang dekat. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. Yaitu pada hari mereka mendengar teriakan dengan sebenar-benarnya. Itulah hari keluar dari kubur. Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilayna al-masir. Sesungguhnya kami menghidupkan dan mematikan dan hanya kepada kamilah tempat kembali semua makhluk. Yauma tashaqqaqul ardu 'anhum sira'a dzalika hasyrun 'alaina yasir. Yaitu pada hari bumi terbelah-belah menampakkan mereka lalu mereka keluar dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami. Nahnu a'lamu bima yaquluna wa ma anta 'alaihim bijabbar. Fadhakkir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka beri peringatanlah dengan Al-Quran orang yang takut kepada ancamanku.